Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhati fillah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, semata kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala saja kita bisa kembali duduk bermajlis fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Melanjutkan ikhati fil azani Allah wa iyakum. Pelajaran kita membaca tafsir ayat ke-54 dari surat Al-Ma'idah yang dijelaskan oleh Al-Alamah Al-Mufassir Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang kita mengambil tema, kita mengambil poin pembahasan dari ayat ini adalah sifat hamba Allah atau sifat-sifat hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat ini khatibil azani Allah wa iyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan mendatangkan fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Dari sini kita ambil pembahasan kita. Apa saja sifat-sifat ikhatifil azani Allah wa iyakum? Kaum tersebut, kaum yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mendatangkan mereka dan mereka dicintai oleh Allah. Mereka pun mencintai Allah. Yang pertama sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Mereka memiliki sifat adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Di antara sifat yang mereka miliki adalah mereka orang-orang yang rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang sayang, rahmah kepada sesama kaum mukminin. mereka menyayangi orang-orang yang beriman. Mereka wala kepada orang-orang yang beriman. Mereka loyal kepada ahlul iman. A'izzatin 'alal kafirin. Dan mereka perkasa, mereka keras, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Sehingga ikhatibil azani Allah wa iyyakum, yang menjadi tolak ukur kecintaan mereka adalah al-iman. Pada pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan yang lalu kita sempat sampaikan tentang prinsip, salah satu prinsip seorang muslim, seorang mukmin, yakni al-wala wal-bara, berloyalitas dan berlepas diri. Kepada siapa kaum mukminin itu loyal, dan kepada siapa atau dari siapa kaum mukminin itu berlepas diri. Loyal kepada ahlul iman, kepada iman wa ahluh, kepada keimanan dan orang-orang yang beriman. Dan berlepas diri dari minal kufri, minasyirk, wal ma'asi. Wa ahliha. Berlepas diri dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dan pelaku-pelakunya. Kita lanjutkan membaca tafsir yang disebutkan oleh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, ikhatibil azani Allah wa iyyakum, wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain tentang sifat orang yang beriman, mereka itu keras, mereka itu tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Akan tetapi terhadap sesama orang-orang yang beriman, mereka saling mengasihi, mereka saling menyayangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaq 'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kencang, yang paling kuat, yang paling kokoh itu adalah cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Nah, jadi yang membuat menjadi tolak ukur kasih sayang seorang yang beriman itu adalah keimanan. Falghillah wa syiddah ala a'da'illah, kata beliau rahimahullah, sikap keras, sikap tegas kepada musuh-musuh Allah, intabihu, sikap tegas kepada musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, mimma yuqarribu al-abda ilallah, termasuk perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Ya ayuhan nabi yujahidil kufar wal munafiqin waghlud alaihim, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan nabinya, wahai nabi, perangilah orang-orang kafir. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Waghlud alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka. Bersikap tegaslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam, wa bi'sal masir, tempat kembali mereka itu adalah neraka jahannam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk bersikap keras, bersikap tegas kepada mereka. Wa yuwafiqu al-'abdu rabbahu fi sukhthihi 'alaihim. Dalam sikap keras kepada orang-orang kafir, ikhati filazani Allah wa iyyakum, seorang hamba mencocoki Allah. Yuwafiq, menyepakati, mencocoki Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal kebencian kepada mereka. Karena ikhati fil azani Allah wa iyyakum, mereka di dalam hati mereka itu sangat bencinya kepada orang-orang yang beriman. Mereka mengharapkan orang-orang yang beriman itu kafir. Mereka berusaha agar orang-orang beriman itu meninggalkan agamanya. Mengikuti mereka. Hakadza ikhati fil azani Allah wa iyyakum. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, beliau memberikan catatan, wala tamna'u al-ghillatu 'alaihim wa shiddatu da'watahum ila dinil islami billati hiya ahsan. Akan tetapi tidaklah sikap keras, sikap tegas kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu menghalangi orang-orang yang beriman untuk mendakwai mereka agar mereka masuk Islam. Ini kasih sayangnya kaum mukminin kepada orang-orang kafir. Kasih sayangnya dalam bentuk apa? Mengajak mereka, mengharapkan mereka agar masuk Islam, agar mereka selamat dunia akhirat. Mungkin ikhati fil azani Allah wa iyyakum, antum pernah dengar, mungkin pernah dibacakan, pernah disampaikan kisah Nabi alaihi salatu wassalam menjenguk seorang pemuda yang sakit, seorang Yahudi. Orang tuanya Yahudi. Dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, yang sakit itu membawa kematiannya, mengantarkan kepada kematiannya. Di satu sisi Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersikap keras terhadap orang-orang kafir, Yahudi kafir. Tapi di sisi lain beliau alaihi salatu wasallam mengharapkan, menginginkan, karena sayangnya beliau, agar mereka masuk Islam. Ketika mengunjungi, menjenguk Yahudi ini, diajak ke dalam Islam, kula ilaha illallah, pemuda ini menengok ke orang tuanya, maksudnya mencari atau meminta pendapat, meminta pendapat bagaimana kalau aku masuk Islam. Kata kedua orang tuanya, ati' Abul Qasim, taati Abul Qasim. Kemudian dia pun mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Setelah itu meninggal Nabi alaihi salatu wasallam, keluar alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang telah menyelamatkan anak ini, pemuda ini dari neraka. Hadis ini hadis yang banyak, sangat banyak faedah. Nah, sangat banyak faedahnya. Biasanya disebutkan pula tentang hukum dalam bab, dalam permasalahan hukum seorang muslim menjenguk orang kafir yang sedang sakit. Nah, faedahnya sangat banyak. Asyahid ikhati fil azani Allah wa iyyakum, kebencian yang ada pada diri kaum mukminin kepada orang kafir itu tidak menghalangi untuk mengajak mereka ke agama Islam dengan cara yang baik. bukan malah tambah mencoreng-moreng muka Islam. Kalau melihat kisah ini, khatibil azani Allah wa yakum, sebagaimana tadi kita sebutkan, faedahnya sangat banyak. Di antaranya bagaimana cara Nabi alaihi salatu wasallam mendakwai orang kafir. Bukan malah menjelekkan nama Islam. Bukan malah menjelekkan nama agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini sangat jauh 180 derajat. Dengan metode atau thariqah atau manhaj yang ditempuh orang-orang Khawarij. Mau mendakwahkan Islam tapi bom sana, bom sini, ledakan sana, ledakan sini. Lah gimana orang mau simpati terhadap agama Islam? Mereka kafir. Layak halal darahnya, halal hartanya. La haula wala quwwata illa billah. Teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan bagaimana pula cara ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengajak para raja, para pembesar kafir untuk masuk Islam, disurati dengan dilayangkan, dikirimkan kepada mereka risalah dengan bahasa yang sopan, bahasa yang halus. Ingat sabda Nabi, risalah Nabi, surat Nabi yang dikirim ke Heraklius. Kalau dalam bahasa Arab Herakl, kalau bahasa mereka Heraklius. Nabi alaihi salatu wasallam mencantumkan assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi siapa saja yang mau mengikuti petunjuk. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu, niscaya engkau akan selamat. Masuk Islamlah kamu, niscaya Allah melipat gandakan pahalamu. Ajakan yang halus dari Nabi alaihi salatu wasallam dengan dakwah yang akadai khatibil azani Allahu wa iyyakum billati hiya ahsan, kata-kata. Kalau kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan fatajtami'u al-ghilzatu 'alaihim wallinu fi da'watihim, terkumpul al-ghilza, al-ghilzah, sikap keras terhadap mereka karena apa yang mereka berada di atasnya, minal kufr wasyirk wal ma'asi. Walbuh, benci terhadap agama Islam. Akan tetapi dakwai mereka dengan cara yang halus. Walin fi da'watihim, dengan sikap yang halus, sikap yang lembut dalam berdakwah, untuk berdakwah kepada mereka. Kisah Abu Hurairah insyaallah pada tahu nggih. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wardah, ketika beliau beriman, beliau beriman terlebih dahulu daripada ibunya. Ibunya musyrik, sangat benci kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mendakwai ibunya, meminta ibunya supaya masuk Islam, sabar beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, sampai beliau akhirnya meminta doa kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengeluhkan kepada Nabi, berdoa kepada Nabi, minta bukan berdoa kepada Nabi afwan, meminta agar Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan agar ibunya masuk Islam, didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan ibunya tadinya sangat membenci Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, tokoh pentolannya orang-orang munafik. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, dia mati, putranya itu beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Putranya beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Seorang mukmin, seorang muslim meminta kepada Rasul alaihi salatu wasallam kain beliau untuk menutup, untuk dijadikan kafan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bencinya luar biasa kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Nifaknya luar biasa. Akan tetapi yang meminta putranya seorang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, seorang mukmin. Diberi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Diberi oleh beliau alaihi salatu wasallam. Membaca sirah bagaimana dakwah beliau, tidak ada habisnya alaihi salatu wassalam. Wakilal amrain min maslahatihim wa naf'uhu a'idun ilaihim. Dan dua perkara ini, dua hal ini, yakni sikap keras dari orang-orang yang beriman kepada mereka dan cara yang lembut dalam berdakwah kepada mereka, itu adalah kemaslahatan bagi mereka. Dan kemanfaatannya kembali kepada mereka. Kemudian beliau, kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan sifat berikutnya. Yujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan didatangkan. Kaum yang akan didatangkan oleh Allah, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka itu berjihad di jalan Allah. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bi amwalihim wa anfusihim, bi aqwalihim wa af'alihim. Bagaimana jihad mereka? Dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Berjihad dengan harta mereka. Harta mereka diberikan fisabilillah. Jiwa mereka pun diberikan fisabilillah. Bi aqwalihim. Dengan ucapan mereka. Termasuk ucapan kitabah. Ini namanya jihad bil lisan, berjihad dengan lisan wal bayan. Karena jihad dari sisi ini terbagi menjadi dua, jihad bil lisan wal bayan, ini jihadul munafiqin, jihad untuk atau berjihad melawan orang-orang munafik dengan lisan, dengan penjelasan, wal bayan, dengan penjelasan. Begitu pula dengan terhadap ahlul bidah, jihadnya dengan lisan, wal bayan, dijelaskan. Satunya lagi, jenis yang kedua, jihad bisif wasinan, jihad dengan pedang dan tombak. Ini jihad terhadap orang-orang kafir. Bi aqwalihim wa af'alihim. Mereka berjihad di jalan Allah dengan lisan mereka, dengan tulisan mereka, dan mereka pula berjihad dengan perbuatan mereka. Sifat berikutnya, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Ikhati filazani Allah wa iyyakum, merupakan sunnatullah. Orang yang berusaha untuk menetapi jalan Rasul alaihi salatu wasalam, orang yang berusaha untuk menetapi agama Allah, untuk istiqomah, untuk berpegang teguh dengan agama Allah, merupakan sunnatullah. Ada saja yang enggak suka, ada saja yang benci, ada saja yang memincingkan matanya, ada saja yang menertawakan, ada saja yang mengolok-olok. Ini khatibilazani Allahu wa iyyakum tidak hanya terjadi di zaman kita sekarang ini. Di zaman yang katanya disebut-sebut banyak tulisan era milenial, atau 100 tahun yang lalu, atau 200 tahun yang lalu, atau di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan sebelum itu, ikhatifilazani Allahu wa iyyakum, di zaman para nabi sebelumnya, di zaman para nabi terdahulu, di zaman para rasul terdahulu, orang-orang yang mendakwahkan agama Allah senantiasa mendapat cemoohan, mendapat olok-olok, direndahkan, diejek, dihina. Ini merupakan sunnatullah. Oleh karena itu, sifat orang yang beriman yang Allah sebutkan, yang Allah sifati bahwasanya Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, mereka beragama dengan agama Allah, bertamasuk, berpegang teguh, tidak takut celaan orang yang mencela. Ini sunnatullah dari dulu. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berkelimang dengan dosa, orang yang tenggelam dalam dosa, berkelimang dosa, banyak melakukan dosa, terhadap orang-orang yang beriman, mereka menertawakan. Orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, orang yang bertamasuk dengan agama Allah, itu akan ditertawakan, dihina, diolok-olok. Mungkin sebagian antum banyak yang sudah merasakan. Paling gampang itu contoh lihyah, lihyah jenggot, atau celana cunglang. Itu contoh paling gampang di mana-mana. Enggak di Sumpyong, enggak di Banyumas, enggak di Tegal, enggak di Jawa Timur, Jawa Barat. Sindirannya itu enggak jauh-jauh beda. Allahul musta'an. Ini baru satu sisi. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang munafik, wa idza qila lahum, dikatakan kepada mereka, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu kama amanan nas. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman. Siapa manusia di sini yang diinginkan? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Aminu kama amanan nas. Apa yang mereka ucapkan? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman seperti keimanannya orang-orang sufaha itu, orang-orang yang bodoh. Ini para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam di dalamnya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain di masa itu dikatakan oleh orang-orang munafik, la haula wala quwata illa billah. Ini semakin menunjukkan memang itu adalah sunatullah. Sehingga kalau sunatullah ya udah dijalani saja. Enggak perlu merasa bersendirian. Meskipun memang sendirian. Tapi bergembiralah, absyiru. Bergembiralah bahwasanya mungkin saat ini di sini kamu sendirian, akan tetapi sebelumnya sudah banyak orang-orang yang mengalami seperti kita. Ikati filazani Allahu wa iyyakum. Apalagi semakin zaman semakin mendekati hari akhir, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Semakin jauh dari agama, semakin tidak memperdulikan agama. Di antara sifatnya yang Allah sebutkan, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut. Mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, bal yuqaddimuna ridha rabbihim wal khauf min laumihi ala laumi al makhluqin. Bahkan orang-orang yang beriman itu, yaqati filazani Allah wa iyyakum, orang hamba yang dicintai Allah, sifatnya mereka mendahulukan keridhaan Allah. Yang lebih mereka dahulukan adalah keridhaan Allah ala sa'irin nas atau ala sa'iri ridhon nas, dari seluruh keridhaan manusia. Kalau kata Imam Syafi'i rahimallahu, ridhon nas atau talabu ridhon nas ghayatun la tudrak, mencari keridhaan manusia itu adalah ujung puncak tujuan yang enggak akan pernah tercapai. Seorang yang beriman, hamba Allah yang Allah cintai, lebih mendahulukan keridhaan Allah, lebih mendahulukan takut dicela oleh Allah daripada celaan makhluk. Ya, ngapain takut sama dengan celaan makhluk? Terus juga mereka bukan mereka yang memberi rezeki kita. Bukan mereka yang memberi makan kita, bukan mereka yang menjamin kita masuk surga atau neraka. Mereka kalau na'udzubillah di akhirat nanti mereka enggak bisa ngapa-ngapain kita, mereka enggak bisa menolong kita. Lah ngapain? Harus takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Kita berusaha menetapi agama Allah. Ya kita cari rezeki sendiri, ya kita hidup sendiri, kita usaha sendiri, gak ngemis-ngemis kepada mereka. Maka dia kata filazani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana kata filazani Allahu wa iyyakum disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, hadisun masyhur, hadis Taifah Mansurah. Wala yazalu fi ummati taifatun zahirina 'alal haqq mansuratan la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Senantiasa ada di umatku satu kelompok taifah. Beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan wa huwa afsahun nas. Beliau alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling fasih. Taifatun, satu kelompok. Beliau alaihi salatu wasalam enggak menyebutkan taifatan, dua kelompok, wala taif, tiga kelompok atau lebih. Taifatun, satu kelompok saja. Zahirina 'alal haq, mereka nampak di atas kebenaran. Mereka terang-terangan di atas kebenaran. Mereka menang di atas kebenaran. Mansurotan, senantiasa ditolong. Karena yang menolong adalah Allah. La yadhurruhum man khalafahum, tidak memudaratkan mereka orang-orang, pihak-pihak yang menyelisihi mereka. Wala man khadalahum, tidak pula orang yang merendahkan, mengolok-olok, mengejek, mentahdzil, menggembosi mereka. Wa hadza yadullu ala quwwati himamihim wa azaimihim. Hal ini menunjukkan tegarnya mereka dari celaan-celaan manusia, sabarnya mereka dari celaan, dari cemoohan manusia, menunjukkan kuatnya himmah mereka, kuatnya tekad mereka, kuatnya azam mereka. Sebentar lagi insyaallah. Taib lafaz. Adhan dulu lagi. Al-Ma'adhin. 5 menit lagi. Itu keduluan. Nah, lafaz. Kita baca. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Beliau, dalam kitab beliau, Ighathatul Lahfan. Beliau membuat sebuah perumpamaan ya khatibil azani Allah wa iyyakum tentang seorang yang meniti jalan kebenaran. Yang meniti jalan menuju Rabbnya Jalla wa Ala. Nah, itu beliau gambarkan orang yang sabar dan orang yang tidak sabar. Orang yang sabar atau beliau gambarkan dia sedang meniti jalan di kegelapan. Sunyi, enggak ada teman. Enggak ada orang di sekelilingnya. Dia titi, dia tempuh. Kalau dia enggak sabar, dia kan enggak tahu sebelahnya apa, di depannya apa. Di depan paling depan gitu loh. Akan tetapi dia sebenarnya tahu tujuannya itu ada di depan. Tujuannya itu ada di depan. Akan tapi dia enggak tahu halangan-halangan di sebelahnya, halangan paling dekat dengan dia, rintangan apa, dia enggak tahu. Ketika dia berjalan bersendirian, orang yang enggak sabar, dia akan nengok kanan-kiri. Kemana teman-temanku? Kok enggak ada yang menempuh jalan ini? Ini yang menunjukkan ghurbatul Islam, asingnya Islam. Kemana teman-temanku? Kok gak ada yang menempuh jalan ini? Dia tengok kanan gak ada orang, tengok kiri gak ada orang. Kalau dia gak sabar, dia akan kembali ke belakang. Berkumpul dengan teman-temannya, di belakang ada teman-temannya. Kalau orang yang sabar, dia akan terus titi. Karena dia sebenarnya, dia yakin tujuannya ada di depan, hanya gak ada temennya, kanan gak ada, kiri gak ada. Dia gak tahu halangan yang ada di paling dekat dengan dia, rintangan apa. Akan tetapi dia yakin di depan itu adalah tujuannya. Dia jalan. Tapi kalau gak sabar, dia akan kembali bergabung dengan orang-orang yang ada di belakang. Yakni dia melepaskan naudzubillah, nasallahu salam alafiyah. Dia sebenarnya sudah tahu tujuan ada di depan, tapi dia karena ketidaksabaran dia, akhirnya dia lebih memilih untuk bersama dengan orang-orang yang banyak. Fa inna dha'ifa al-qalbi dha'iful himmah. Beliau mengatakan, karena orang yang hatinya lemah, himmahnya, tekadnya, keinginannya pun lemah. baru dapat ujian sedikit, langsung mundur. Baru dapat gangguan sedikit, mundur teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, asyadun nasi bala'an al-anbiya summal amthal fal amthal. Laqad shadaqa Nabi alaihi salatu wasallam. Sungguh telah benar beliau alaihi salatu wasallam. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Summal amthal, kemudian orang yang seperti nabi. Summal amthal, kemudian orang yang seperti nabi. Yakni orang-orang yang mendakwahkan agama Allah, orang-orang yang berusaha istiqomah di jalan agama Allah. Mesti ujiannya besar, mesti ujiannya banyak. Sahur Pak Lukman? Fadal, adzan dulu. Yang berhadas, tafadhal. Tawadhu, berwudu dulu. Tawadhu. Beliau mengatakan, ikhati fillah azani Allahu wa iyyakum, fa inna dha'ifal qalbi dha'ifu al himmah. Karena sesungguhnya orang yang lemah hatinya, maka himmahnya pun, tekadnya pun, azamnya pun itu lemah. Tantaqidu azimatuhu 'inda la'umil la'imin. Azamnya, tekadnya itu gugur. Tekadnya itu jatuh. Tekadnya itu melempem. Ketika dia dicela oleh orang-orang yang mencela, baru dia melangkah, baru dia berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul alaih salatu wassalam, sunnah Nabi alaih salatu wassalam, baru dia mau berusaha untuk menjawab seruan Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara keseluruhan. Enggak setengah-setengah, enggak separuh-separuh atau seperempat, terlebih lagi seperdelapan atau sepersepuluh. Baru dia mau berusaha, dapat celaan kanan, dapat celaan kiri, disindir depan, disindir belakang. Enggak sabar, gugur tekadnya, ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, kalau hatinya lemah. Dan memang semua itu adalah ujian. menguji seberapa jauh kejujuran kamu. Padahal ikhatibil azani Allah wa iyyakum, kalau dia mau jujur, niscaya Allah akan menolongnya. Wasta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan orang yang berusaha, orang yang jujur untuk menempuh agamanya, untuk berpegang erat dengan agamanya. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakannya. Beliau mengatakan, "Wa taftaru quwwatuhu 'inda 'adlil 'adilin." Dan futur kekuatannya, kekuatannya futur, kekuatannya melemah ketika dicela oleh orang-orang yang mencela. Ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, futur di antara sebab utamanya, ini umum, tidak penuntut ilmu, tidak selain penuntut ilmu, futur, orang yang futur, sebab utamanya, di antara sebab utamanya itu adalah yang pertama, adamul yakin, tidak yakin, dia enggak yakin dengan janji Allah, dia enggak yakin dengan jaminan Allah, dia enggak yakin dengan janji Rasul, dia enggak yakin dengan pertolongan Allah. Hadis yang sering banget kita dengar, hadis yang sering banget kita dengar, yang menunjukkan keutamaan ilmu, terutama bagi para penuntut ilmu. Hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma waradhahuma, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah fahamkan, Allah faqihkan dia dalam urusan agamanya. Hadis yang insya Allah kayaknya antum semua yang ada di sini minimalnya pernah mendengar. Minimalnya pernah mendengar, dan sepertinya hampir semuanya mungkin hafal. "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya pasti Allah fahamkan dia dalam urusan agamanya. Ikhati fil azani Allahu wa iyyakum. Beliau alaihi salatu wasalam di sini bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa Allah kehendaki baginya kebaikan, khairan, khairan ini nakirah umum, khair, nakirah fi siyaqi syart, nakirah dalam konteks syarat, dalam ilmu usul, dalam bahasa Arab itu dipahami ini umum, khairan, kebaikan. Kebaikan meliputi kebaikan dunia, ya kebaikan akhirat. Kalau Allah menghendaki seorang hambanya mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, Allah fahamkan dia dalam urusan agamanya. Biasanya orang yang belajar ilmu agama, orang yang berusaha menempuh jalan Allah, istiqomah, termasuk dengan agama Allah, benar-benar berpegang teguh dengan agama Allah. Yang pertama mungkin di antara was-was yang yang dibisikkan oleh syaitan. Satu, lah kamu kalau menuntut ilmu, masa depanmu gimana? Kamu mau makan apa? Apalagi mondokmu enggak dapat ijazah. Kamu mau kerja apa? Ini bagi penuntut ilmu. Yang kedua, bagi para ikhwah, Enggak boleh usaha ini, usaha ini haram. Usaha ini haram, ini enggak boleh, ini suruh dijauhi. Ha, kata, lah terus mau usaha apa? Dalam keadaan apa yang Allah halalkan itu jauh lebih banyak dari apa yang Allah haramkan. Gimana mboten? Terserah, mau makanan, mau pakaian, mau usaha yang Allah halalkan itu jauh lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Terus kenapa jadi futur? Karena enggak yakin. Karena enggak yakin dengan janji Allah, karena enggak yakin dengan janji Rasul alaihi salatu wasalam, enggak yakin dengan pertolongan Allah. Ya mungkin kalau misalkan ikut taklim, yakin? Yakin. Yakin nggih? Yakin. Jawabnya serempak, yakin. Enggak tahu apa itu yakin. Khawatir masa depan, khawatir was-was. Nah, terus di mana keyakinan antum dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang kedua, sebab yang kedua ada musabar, enggak sabar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka pemimpin tatkala mereka sabar. Satu, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami, yakin dengan janji-janji kami, yakin dengan pertolongan kami. Baru Allah jadikan mereka sebagai pemimpin. Ha, kata ikhati fil azani Allahu wa iyyakum. Terus apa sih yakin? Yakin itu adalah al-ilmu tam alladhi laisa fihi adna syakkin al-mujib lil amal. Yakin itu adalah ilmu yang sempurna, yang menyeluruh, yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, yang mewajibkan, membuahkan beramal, membuahkan ketaatan kepada Allah, membuahkan amalan. Akadzaikati filazani Allahu wa iyyakum wa tafturu quwwatuhu 'inda adlil 'adilin wa fi qulubihim ta'abbudun lighairillah bihasabi ma fiha min mura'atil khalqi wa taqdimi ridahum wa laumihim 'ala amrillah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, dan di dalam hati mereka ada semacam penyembahan kepada selain Allah. Kenapa? Dari sisi apa? Karena dia takut kepada celaan manusia. Loh, yang harus lebih ditakuti itu adalah celaan Allah. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Apa yang bisa mereka timpakan kepada mereka? Pol-polnya kan mati. Pol-polnya mereka membunuh kita. Dan kita pun bisa menuntut balas kepada dia, menuntut dia di akhirat kelak, di yaumul akhir kelak. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang ditentang, ya qatibil azani Allahu wa iyyakum, ketika mendahulukan keriduan makhluk meskipun harus menentang, harus mendatangkan kemurkaan Allah, masyaallah salamul afiyah. Kemurkaan Allah yang akan menimpa. Fala yaslamu al-qalbu minat ta'abud li ghairillah. Dan beliau memberikan sebuah faedah berharga. Tidak selamat, tidak akan selamat hati dari penyembahan kepada selain Allah. Hatta la yakhafa fillahi laumata la'im. Sampai dia tidak takut celaan orang-orang yang mencela, karena Allah. Dia tidak takut selama dia berusaha, berupaya menempuh jalan Allah, berupaya mencari keridhaan Allah. Dia tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela, celaan manusia. Tapi dia tetap tegar, dia tidak menakutkan hal itu, dia tetap mencari keridhaan Allah, dia tetap teguh. Masyaallah salam alafiyah, nasallahu tabat ala dini ilal mamat. Itulah kata beliau rahimahullah, baru hati selamat dari penyembahan kepada manusia. Nah, dalam kitab Tauhid, Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendatangkan bab yang setipe dengan ini. Nah, bab orang-orang yang beramal dalam rangka mengharapkan dunia. Beramal akan tapi dalam rangka mengharapkan dunia. Wallahu ta'ala alamu biswab. Mungkin sampai sini dulu. Ala fuminkum ala litolah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.